manisnya sebentar cuma derita, sepanjang masa tak pasti entah di mana salahku. Seindahnya pelangi, patah sayap namun ku gagahi jua demi janji-janjiku padamu.